Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar, saudara-saudari, para pendengar radio streaming Insani di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita pada hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci dan maha tinggi Allah. Dan kita di penghujung bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdhari an-niyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Setelah beberapa faedah kita ambil dari hadis ke-12, tersisa satu faedah dan satu kesimpulan. Di antara faedah atau faedah yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita menyaksikan bahwa tiga orang yang berdoa pada kisah hadis ke-12, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin bahwa di antara penyebab doa mereka adalah dua perkara. Nah, di antara penyebab terkabulnya doa mereka ada dua perkara. Yang pertama adalah ad-du'a bi-ikhlas, ya. Doa benar-benar murni semata-mata meminta kepada Allah. Ini yang pertama. Ini betul-betul mereka mengharapkan pertolongan dari Allah dan tidak kepada yang lainnya. Karena kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Nah, kalau kita tahu doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh doa itu kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan seseorang dalam berdoa itu akan berpengaruh terhadap terkabulnya doa dia. Karena apabila seorang menyekutukan Allah di dalam doa, dalam kurung di dalam ibadah, Allah akan tinggalkan dia. Allah akan meninggalkan dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Yani dalam segala ibadah tidak butuh disekutukan dalam segala hal. Man amila amalan, barang siapa yang beramal, asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang beramal dan dia menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, barang siapa yang beramal dengan satu amalan dan dia menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Jadi akan aku tinggalkan dia dan benda-benda yang dia sekutukan denganku. Ini jelas kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak butuh doa yang di dalamnya mengandung ketidakikhlasan. Maka salah satu penyebab doa dikabulkan itu adalah ketika orang itu ikhlas di dalam berdoa, tidak meminta kepada selain Allah. Sampai pun orang-orang musyrikun yang mereka pada kehidupan sehari-hari menyekutukan Allah, tapi kemudian pada satu kesempatan mereka berdoa benar-benar minta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan mereka. Orang musyrik, orang yang sehari-hari apa? Menyembah kepada selain Allah. Tapi tatkala suatu hari mereka betul-betul memurnikan doa kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, Allah akan kabulkan doa mereka. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'idha rakibu fil bahri. Fa'idha rakibu fil bahri, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Apabila mereka rakibu fil bahri, ini orang-orang musyrik. Allah menceritakan kondisi orang-orang musyrikin. Apabila mereka sedang mengendarai kapal di lautan, kemudian ada ombak menerjang mereka, badai menerjang mereka, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka pun kemudian berdoa dengan ikhlas, mengikhlaskan agama semata-mata kepada Allah. Yakni doa mereka betul-betul ikhlas kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah. Padahal biasanya musyrik. Tapi begitu kena bencana, langsung rujuk kepada Allah, kembali dan berlindung kepada Allah. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Diselamatkan enggak oleh Allah? Selamatkan. Apa buktinya? Dikabulkan enggak doanya? Dikabulkan. Apa buktinya? Mereka selamat. Jadi mereka berdoa minta selamat. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma najahum, tatkala Allah kemudian menyelamatkan mereka, berarti doanya dikabulkan. Orang musyrik loh, kalau doanya ikhlas saja dikabulkan. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Nah, kalau mereka sudah diselamatkan oleh Allah, diboyong lagi ke daratan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, elah kemudian mereka kembali menyekutukan Allah. Apa Allah tidak tahu, Ustaz, kalau mereka itu mau bersekutu menyekutukan Allah lagi? Tahu. Allah itu tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi kalau terjadi bagaimana terjadinya. Begitu. Saya ulangi ya. Allah tahu apa yang telah terjadi. Fa innallaha alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakunu kaifaka wa ma sayakunu idza kana kaifa yakun. Allah itu tahu apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi serta apa yang akan terjadi bagaimana terjadinya kalau terjadi. Allah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Maha Pengasih. Maha Penyayang dengan hamba-Nya. Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan juga memiliki sifat Ar-Rahim. Memiliki sifat Ar-Rahman yang semua rahmatnya di, yang rahmatnya Allah dibagi kepada semua makhluknya. Mu'minuhum wa kafiruhum, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Selama mereka hidup di dunia, pasti akan diberi oleh Allah. Toh dunia itu enggak ada harganya. Dibagi gratis oleh Allah. Gratistis. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqa fiha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini nilainya ada seberat satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk dipretel, ditaruh di timbangan, ya. Kemudian dunia seisinya ditumpuk di timbangan yang lainnya. Itu dunia itu enggak bisa ngalahkan beratnya satu sayap nyamuk. Seandainya dunia ini bisa menyaingi beratnya satu sayap nyamuk, ada nilainya berarti. Kalau bisa nyaingi satu sayap nyamuk. Seandainya dunia ini bisa lebih berat dari satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum satu orang kafir pun seteguk pun di dunia. Tapi karena dunia itu gratis ya, diberikan kepada siapa saja. Majanan, gratis. Adapun akhirat, itu milik orang-orang yang beriman. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, orang musyrik, mereka kerjaannya itu menyekutukan Allah. Tapi tatkala mereka diterjang gelombang yang dahsyat, badai yang luar biasa di tengah lautan terombang-ambing gak karuan, maka mereka lupa sudah sesembahan-sesembahan mereka. Apalagi sesembahan mereka gak dibawa. Patungnya ditinggal, jimatnya sudah kemelem. Karena kapalnya apa? Oleng, ya, tahu-tahu mencolot jimatnya. Kontal. Akhirnya waduh, gimana ini? Mau nyusul jimat malah jadi kemelem. Akhirnya tidak ada cara lain kecuali apa? Ikhlas berdoa kepada Allah, diselamatkan oleh Allah. Tapi tatkala mereka kembali, kembali mereka diselamatkan, mereka kembali kepada kebiasaan mereka. Allahu Akbar. Dari sini saya melebar sedikit. Dari sini diambil kesimpulan oleh seorang ulama bahwa kesyirikan ini agak ngeri sebetulnya. Tapi inilah kenyataan. Bahwasanya kesyirikan orang di zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan kesyirikan orang di zaman jahiliyah. Kok bisa begitu? Saya ulangi. Ini bukan menuduh, tapi ini pelajaran yang bisa diambil dan kenyataan berbicara. Kesyirikan atau kesyirikan dari para pelaku kesyirikan, ya, kesyirikan dari para pelaku kesyirikan. Di zaman ini lebih parah dibandingkan kesyirikan musyrikin jahiliyah. Kok bisa begitu? Kata beliau, karena orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang musyrikin zaman dahulu, sebelum datangnya apa? Islam, dan setelah datangnya Islam di awal-awal. Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah hanya tatkala di masa-masa senang. Enggak ada masalah, mereka menyembah kepada Allah. Kalau enggak ada masalah, mohon maaf, mereka menyekutukan Allah. Ya, nyembah patung, minta pada patung, dan yang lain-lain. Itu kalau sedang tidak ada masalah. Tapi tatkala mereka sedang ditimpa masalah, mereka akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dan mereka melupakan Tuhan-Tuhan mereka. Ini perilaku kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Yani mereka melakukan kesyirikan tatkala kapan? Senang saja. Tatkala susah bagaimana? Kembali kepada Allah. Kemudian kata ulama tadi, sedangkan kesyirikan dari pelaku syirik di zaman sekarang, mereka menyekutukan Allah tatkala senang dan tatkala susah. Tatkala senang mereka menyekutukan Allah. Tatkala susah soyon dadi. Semakin menjadi jadi. Allahumma musta'an. Oh, nang apa sih? Tasih banjir. Oh, kurang tumbale, masyaallah. Banjir lagi, kurang tumbal lagi. Jadi yang dipikir bagaimana mereka semakin menambah kesyirikan kepada Allah. Bukannya kembali kepada Allah, tapi malah semakin deletek. Semakin menjadi jadi. Ini perlu kita waspadai. Dan itu banyak terjadi. Ada tsunami mungkin, atau panen ikan gagal di laut. Oh, berarti kurang apa? Kurang tumbale, kurang sajen. Akhirnya kepala kebunnya diperbanyak. Ya. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua dan juga kaum muslimin, dan menyelamatkan kaum muslimin dari segala bentuk kesyirikan. Jangan lupa doa. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dan dalam perkara-perkara yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu dengan perkara-perkara yang aku tidak ketahui. Ini yang pertama, ikhlas. Tatkala seorang ikhlas, dia akan benar-benar mudah dalam dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ikhlas? Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, kata penjelas pensyarah Riyadhus Shalihin yaitu Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, di antara sebab kedua kenapa terkabul doa mereka bertiga, yang kedua adalah karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah tatkala senang. Mereka orang yang mengenal Allah tatkala senang. Orang itu biasanya ingat kepada Allah tatkala susah apa tatkala senang? Susah. Ya. Sing biasane ndongane nganti ya Allah. Ya Allah. Niku pas kepripun? Pas utange akeh. Ya. Pas wudune urung mecah ya karo nyekel ya Allah, ya Allah gitu kan? Karena wudune wis pecah yang guyu ngakak. Ya, utange lunas ya wis ora ya Allah maning gitu ya. Biasanya orang itu biasanya itu artinya ya kebiasaan sebagian manusia, tidak semua. Hanya ingat kepada Allah itu tatkala susah, tatkala menderita, tatkala sedang diuji dengan perkara-perkara yang tidak enak, hilang nikmat, sakit, miskin, banyak hutang, apalagi ya, ngelamar kerja ora ditambah-tambah, ya, ngelamar istri enggak diterima, terima, apalagi kira-kira? Banjir, ya, musibah, gempa bumi, dan yang lainnya. Ini baru ingat Allah. Padahal seharusnya seorang muslim itu ingat kepada Allah kapanpun adanya, waktunya, setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah sembari berdiri, sembari duduk, sembari berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan hatinya pun memikirkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan mulutnya saja yang berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, hatinya pun berzikir. Itu sesungguhnya. Dalam satu hadis diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya. Ulama kita seperti misalnya adalah Al-Imam Ahmad. Ya. Hadir di hadapannya dalam majelis itu 500 ribu sekitar. Nah kalau 500 ribu belum ada mikrofon, pripun niku. Ya. Maka caranya dia mengungkapkan haddatsana fulan stim. Yang situ melanjutkan terus, kata-kata itu dilompat-lompat sama jamaah. Nanti ke belakangnya lompat lagi sampai jamaah yang paling belakang. Nah, sembari menunggu kata-kata itu sampai di sana, dia berzikir. Para ulama itu berzikir. Itu yang dicontohkan oleh para ulama. Seperti yang juga yang pernah kita dengar juga dari masyayikh kita ketika menjelang mendengar pertanyaan, itu mulutnya tidak lepas dari zikir. Jadi sambil menyimak pertanyaan, ini mulutnya berzikir. Masuk ke dalam lift, ya, bersama di ruangan lift itu isinya zikir, ya. Memang begitulah, ya, itu kehidupan para ulama. Ulama zaman sekarang sudah ada lift, ya. Kalau dulu kan belum ada, ya. Jadi begitu, harusnya seorang itu tatkala senang juga berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tatkala susah juga ingat kepada Allah. Nah ini salah satu sebab kenapa tiga orang itu dikabulkan doanya, kata Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah tatkala senang. Kata beliau, at-ta'aruf 'alallahi fir raha. Mereka mengenal Allah tatkala longgar, tatkala kaya, tatkala bahagia, tatkala sehat, tatkala lapang, ya, longgar waktunya. Fa innaha ula'ir rijalal mu'minin da'awullaha bi ikhlasin wastadhkaru a'malan salihah kanu ta'arrafu fiha 'alallahi fi awqatir raha. Mereka dulu adalah orang-orang yang suka mengenal Allah dalam waktu-waktu yang lapang. Rajin, harapan mereka, ya, ketika seorang senantiasa mengingat Allah dalam waktu-waktu yang lapang, harapan mereka an yata'arraf ilaihim rabbuhum muqabilahum fi alqati syidda. Harapan mereka nanti ketika datang waktu-waktu susah, Allah akan kenal dengan mereka. Subhanallah. Bukan hanya di dunia. Karena sesungguhnya kesusahan yang paling susah adalah tatkala di mana? Di akhirat. Allah akan ingat mereka. Makanya barang siapa yang mengenal Allah dalam kesempatan yang longgar, Allah akan kenal mereka. Dalam waktu lautan manusia, semuanya menunggu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bukan siapapun. Pejabat setinggi apapun Anda, Anda akan sama-sama telanjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun Anda, setenar apapun Anda, Anda akan berdiri sejajar menunggu peradilan dari Allah. Kalau Anda kaya, kalau kita kaya, kalau kita tenar, kalau kita punya jabatan, kalau kita adalah petinggi, kalau kita orang yang termasyhur, orang yang masyhur, akan tetapi tidak mengenal Allah tatkala lapang, Allah tidak akan kenal Anda. Allah tidak akan kenal kita. Tapi sebaliknya, siapapun kita, siapapun Anda, serendah apapun Anda, tidak ada satu orang pun mengenal Anda. Ketika nama Anda disebut, tahukah Anda siapa? Tidak. Ketika Anda memberikan rekomendasi, maka hanya akan di, ini rekomendasi dari siapa ini, orang gak kenal. Gak ada yang kenal dengan Anda. Tapi kalau Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat Anda. Dalam keadaan ketika kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah." Kenalilah Allah dalam keadaan longgar, niscaya Allah akan mengenalimu tatkala engkau dalam kesulitan. Ini monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kita ini berusaha untuk mengenal Allah kapanpun. Ketika dapat nikmat, kita ingat Allah. Jangan sampai justru ketika kita dapat kenikmatan, yang seharusnya semakin banyak yang harus kita syukuri, kok malah gak mau syukur. Malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah. Senantiasa berzikirlah kepada Allah dalam keadaan lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali Anda dalam keadaan sempit. Ini dua hal yang ternyata menjadi kunci. Di antara sebab atau di antara kunci-kunci terkabulnya doa mereka bertiga. Ya. Coba bayangkan seorang pemuda di masa kuat-kuatnya syahwat dan yang dihadapannya wanita cantik. Dan wanita itu betul-betul dia harapkan. Wanita itu datang dalam keadaan butuh pertolongan kepada pemuda tadi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hampir saja terjadilah apa yang terjadi. Kalaulah bukan taufik dari Allah, kemudian perkataan sang pemudi, takutlah engkau kepada Allah. Maka sang pemuda langsung gemetar. Ditinggalkannya wanita itu dalam keadaan dia benar-benar cinta dalam tanda petik bernafsu kepada wanita tadi. Akhirnya ditolong oleh Allah. Bayangkan seorang majikan dalam keadaan kaya. Gaji pegawainya tidak seberapa. Kalaupun dia mengingkari ketika pegawainya itu datang menagih gajinya dan mengatakan gajimu sudah hangus, salai dewi, bisa saja. Tapi ternyata itu gaji disimpan sama sang majikan. Bahkan bukan hanya disimpan, tapi dia apa? Dikembangkan. Dikembangkan pun bukan untuk dia sendiri, nunggu sampai yang punya datang. Ketika diminta bukan diberikan modalnya tok, tapi modal plus keuntungannya, masya Allah itu. Jadi kambing sepenuh bukit, unta sepenuh bukit, dan plus budak hamba sahaya yang ngurusi, itu semua diberikan. Anda punya pegawai, gajinya satu bulan 1 juta, ya kan? Ternyata suatu saat, saatnya gajian, pegawainya gak datang. Ini 1 juta, akhirnya Anda simpan. Daripada begini, tak puter. Bikin makanan, jual, makanan, jual. Akhirnya, jadi restoran. Masya Allah. Restorannya pun bukan cuma satu. Buka cabang, buka cabang, buka cabang. Bingung dia akhirnya. Buka hotel syariah. Masya Allah. Ternyata laku juga hotel syariah. Yang setiap laki-laki dan perempuan yang mau masuk ke dalamnya harus punya surat apa? Surat nikah. Ya, jadi gak macam-macam. Dan gak ada tayangan TV-TV yang macam-macam. Adanya TV dakwah. Kolam renang pun dipisah. Kolam renang laki-laki dan kolam renang perempuan. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa. Oh, akhirnya hotelnya banyak. Hotel syariah. Rumah makannya banyak. Biasanya kerkat, kerket, kerkat, kerket. Karyawan Anda datang. Nuwun sewu. Apa? Saya dulu pegawainya jenengan mau nagih yang dulu belum sempat. Kira-kira gimana? Ya, biar. Dulu berapa? 1 juta. 1 juta. Loh kok cuma 1 juta? Iya, gajimu kan 1 juta. Loh, apa enggak ingat hadis nomor 12 Riyadhus Shalihin? Ini pegawainya pinter. Dulu kan kita sama-sama ngaji loh, kalau enggak salah. Jejer toh. Ya, PN KB. Masya Allah. Berat sekali. Tapi ingat, itu semua namanya mengenal Allah tatkala lapang. Demikian pula ini, Masya Allah, orang tua. Pemuda yang punya orang tua, dia betul-betul ngurusi orang tuanya, subhanallah. Ya. Bisa saja dia tinggalkan orang tuanya tidur dalam keadaan lapar, yang penting besok pagi diperahkan lagi, tapi ini enggak. Dia betul-betul ingin mengutamakan orang tuanya dibanding keluarganya. Maka monggo, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenalilah Allah. Mumpung kita masih dalam keadaan longgar. Mudah-mudahan ketika kita diberi musibah oleh Allah, kita akan dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. Kemudian faedah terakhir. Dan dengan ini saya tutup bab ikhlas wa ihdharin niyah. Bahwa ternyata keikhlasan itu memang sangat besar pengaruhnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Salim, وفي ختم النووي رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث. Kata beliau, hafizahullah, tatkala al-imam an-nawawi, penulis buku Riyadhus Shalihin, mengakhiri bab ikhlas dengan hadis ke-12 ini, tentang kisah berapa? 3 orang yang terjebak di dalam goa, dan akhirnya mereka bisa apa? Lepas, lolos. Dan dalam bab ini, atau tatkala Imam Nawawi mengakhiri bab ini dengan hadis nomor 12 ini, isyaratun. Dia ingin memberikan isyarat bahwa annal ikhlasa hablun najah wa tawqul hayah. Bahwa ikhlas itu adalah tali keselamatan. Ikhlas itu adalah apa? Tali keselamatan. Ustaz, dari mana kita tahu bahwasanya mereka ini ikhlas? Karena kata mereka dalam doa, Allahumma in kunta fa'al, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika min ajlika fafruj anna ma nahnu fihi. Karena dalam doa jelas-jelas dikatakan, ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa apa yang aku kerjakan benar-benar ikhlas karena engkau, ya Allah, lepaskan kami dari kondisi kami yang ada sekarang ini. Ternyata lepas. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang mereka lakukan benar-benar ikhlas. Dari sini Al-Imam An-Nawawi ingin mengatakan dan memberi pelajaran bagi kita bahwasanya ikhlas itu hablun najah, tali keselamatan. Tidak perlu pula kita ini beramal ingin cari pujian manusia. Tidak ada fungsinya. Paling dia cuma muji tok. Setelah itu tinggal pergi, selesai sudah. Hati cuma menggembung sedikit. Tuing. Kempes maning, set. Tidak ada fungsinya. Orang beribu-ribu, berjuta-juta mengatakan Anda Masya Allah, luar biasa. Tidak ada fungsinya. Yang berfungsi dan bermanfaat adalah pujian dari Allah. Dan yang sangat menakutkan adalah celaan dari Allah. Sudahlah. Buat apa kita mencari pujian manusia? Walaupun sekali lagi memang kenyataannya. Ikhlas itu adalah satu perkara yang sangat apa? Sangat berat. Kenapa? Karena jiwa minta minta bagian. Apa bagiannya jiwa? Dilem, dipuji, banyak yang advance, ya. Banyak yang macam-macam. Kalau sekarang di medsos, tulis status. Setahu ya, pemuda-pemuda medsos ya, media sosial. Entah itu FB, entah itu apa, Telegram betul? Telegram, kemudian apa? Instagram dan yang lain-lain, WA, ya. Ketika nulis status, enggak ada yang komen. Aduh, rasane. Tapi kalau yang komen sampai ribuan, bolak-balik. Merasa kita, wih, komenku. Ya. Ini cinta pujian, hati-hati. Bisa menyelusup secara tidak sadar. Sudah, antum katakan apa yang antum layak katakan. Tulis apa yang jenengan layak untuk tulis. Sampaikan apa yang harus jenengan sampaikan. Setelah itu, dan sebelum itu, dan ketika itu, berlakulah ikhlas kepada Allah. Berusaha. Minta supaya diberikan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini akhir dari bab pertama dari hadis. Dari hadis-hadis di kitab Riyadi As-Salihin. Selanjutnya kita akan masuk bab yang kedua insyaallah ta'ala, yaitu babu at-taubah. Ya, babu at-taubah, bab yang kedua. Dikatakan di sini, saya mulai mukaddimah, bahwa at-taubah secara bahasa itu dari taba ya tubu, yang artinya roja'a. Roja'a itu apa? Kembali. Jadi orang yang tadinya sudah melakukan sesuatu, kemudian dia kembali, ya, meninggalkan apa yang dia lakukan, ya. Dan secara syar'i yang disebut dengan taubat adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Kembali dari melakukan kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah. Taubat itu adalah apa? Kembali dari melakukan kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah. Itu namanya taubat. Yang tadinya misalnya tidak mau sholat, akhirnya kembali mau sholat. Yang tadinya suka mencuri, ya, akhirnya kembali kepada Allah dengan cara apa? Meninggalkan mencuri. Yang tadinya suka mabuk-mabukan, kemudian kembali kepada Allah dengan cara tidak lagi mau mabuk-mabukan. Itu namanya taubat. Nah, itu namanya taubat secara syar'i. Taubat ini bertingkat-tingkat kewajibannya. Dan taubat itu hukumnya wajib. Ya, taubat hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, at-taubatu wajibatun min kulli dhambin. tobat itu hukumnya wajib. Wajib bertaubat dari segala dosa. Ya, wajib hukumnya bertaubat dari segala dosa. Dan kewajiban itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Di antara taubat yang paling wajib adalah taubatnya seseorang dari kekafiran menuju kepada iman. Yang tadinya kafir kemudian apa? Beriman, ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, apabila mereka mau berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya mereka akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini tobat yang paling apa? Wajib. Itu tobatnya seseorang dari kekafiran menuju apa? Keimanan. Yang kedua, ya, yang tingkatnya wajib nomor dua, adalah taubatnya seseorang dari dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah taubatnya seseorang dari dosa-dosa kecil. Ya, taubatnya seseorang dari dosa-dosa kecil. Nah, ini sedikit tentang taubat. Jadi taubat itu adalah kembalinya seseorang dari kemaksiatan kepada Allah menuju apa? Menuju kepada ketaatan. Dan taubat ini hukumnya apa tadi? Wajib. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba harus apa? Ditaubati. Harus bertaubat. Harus bertaubat. Nah, kewajiban itu bertingkat tingkat. Ada yang paling wajib, ada yang tingkatan nomor dua, ada yang tingkatan nomor tiga. Yang paling wajib apa? Taubatnya seorang yang kafir menuju iman. Yang kedua, taubatnya seorang meninggalkan dosa besar. Yang ketiga adalah taubatnya seorang meninggalkan dosa-dosa kecil. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekilas tentang taubat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan lagi yang akan datang insyaallah ta'ala. Kita mohon senantiasa kepada Allah untuk memberikan kita ikhlas niat kepada Allah. Ikhlas niat semata-mata hanya kepada Allah. Dan juga mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Demikian. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.